Seliramu sing ono ning atiku, rapa kalilang kekowo cepete mlakune wektu. Di hatiku cuma ada kamu sayang, semoga cinta kita kan abadi untuk selamanya.